sing duwe nyapo tresno tak pendem yen wis katon sambat kali. Cinta mati kondo wong liya. Nelong so rasane sing tak tresno ono sing duwe. Nyapo tresno tak pendem yen wis ketun sambat kali. Tadi habis joget sama Malik, gimana rasanya? Capek ya? Sama, saya juga capek tanggung.